الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwatana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Setelah sebelumnya kita telah menyelesaikan bab terkait dengan al-madhi dan yang lainnya, fa insyaallah di malam hari ini kita melanjutkan masuk ke bab yang baru, yaitu babul ghusli minal janabah. Babul ghusli minal janabah, bab mandi junub. Atau yang biasa dikenal dengan istilah dalam ilmu fiqih, ghuslul janabah. Ghuslul janabah secara makna al-ghuslu itu dari kata ghusala yaghsilu ghuslan wa ghuslan. Maknanya al-ghuslu adalah ta'mimul badani bil ma. Al-ghuslu secara makna artinya ta'mimul badani bil ma, meratakan badan atau membasahi seluruh badan menggunakan air. Kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa kita mandi, bahasa kita adalah mandi. Adapun al-janabah, al-janabah itu berasal dari kata janiba, maknanya adalah ba'uda, jauh. Secara bahasa janabah artinya adalah jauh. Adapun secara istilah janabah artinya adalah inzalul mani atau khurujul mani min makhrajihi. Janabah secara istilah adalah keluarnya cairan mani dari tempat jalur, yakni dari jalan keluarnya, dari tempat keluarnya. atau istilah ringkasnya adalah inzalul mani, keluarnya mani. Itu makna janabah secara istilah. Lalu kenapa keluarnya mani itu diistilahkan dengan janabah yang artinya secara bahasa itu adalah jauh? Karena al-junub atau janabah menjauhkan seseorang dari ibadah sholat. Karena janabah menjauhkan seseorang dari ibadah sholat. Sebagian menyebutkan kenapa keluarnya mani itu diistilahkan dengan junub atau janabah, karena cairan mani tersebut telah menjauh dari tempat asalnya. Nah, karena dia telah menjauh dari tempat asalnya. Nah, menjauh dari tempat asal, makanya diistilahkan dengan janabah, yang janabah itu sendiri secara bahasa artinya adalah al-bu'd atau ba'uda. Ini jauh. Sehingga kalau kita gabungkan guslul janabah artinya adalah, kalau secara bahasa kita adalah mandi yang dilakukan disebabkan karena keluarnya mani. Nah, atau dengan ringkas yaitu mandi yang disebabkan karena junub. Disebabkan karena junub. Ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama. Ada beberapa perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk mandi junub. Nanti akan disebutkan bahwasannya mandi junub itu tidak seperti mandi-mandi kebersihan. Ada tata caranya sendiri. Ada beberapa sebab atau beberapa perkara yang mewajibkan seseorang itu untuk melakukan mandi junub. Yang pertama adalah khurujul mani min makhrajih. Penyebab yang pertama yang mewajibkan untuk mandi junub, yang pertama adalah disebabkan karena keluarnya mani dari tempat keluarnya. Atau yang diistilahkan dengan janabah tadi. Yang diistilahkan dengan janabah tadi. Apakah keluarnya tersebut disebabkan karena hubungan suami istri secara hakiki, ataukah keluarnya tersebut disebabkan karena ihtilam, mimpi basah? Nah, apabila seseorang melihat keluarnya mani, maka dia statusnya sebagai orang yang junub, yang wajib melakukan mandi janabah. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Wa in kuntum junuban, fa'in kuntum junuban fattahharu. Apabila kalian dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Nah, maka bersucilah apabila kalian dalam keadaan junub. dan cara bersuci dari janabah yaitu dengan cara mandi. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fadhakhtal ma'a faghtasil." Idza fadhakhtal ma'a faghtasil. Apabila fadhakhtal ma', yani engkau mengeluarkan atau memuncratkan air. Al-ma, yang dimaksud dengan al-ma di sini adalah al-mani. Faghtasil, maka hendalah engkau mandi. Maka hendalah engkau mandi. Maka di sini pun jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan bagi seorang yang mengalami inzalul mani untuk melakukan mandi. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang wanita, "Ya Rasulullah, hal 'alal mar'ati min al-ghusli idha hiya ihtalamat?" Wahai Rasul, apakah juga wajib bagi wanita untuk mandi junub apabila wanita tersebut mengalami ihtilam, mimpi basah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am idza ra'atil ma'." Naam. Iya, wajib apabila betul dia merasakan inzal. Nah, maka ini merupakan kesepakatan para ulama, yang pertama dari sebab-sebab mewajibkan seorang mandi adalah inzalul mani atau inzalul ma atau khurujul mani min makhrajih. Kemudian sebab yang kedua, taghyibu hasyafatiz dzakar kulliha au qadraha fil farj. Afan ya, kalau bahasanya mungkin agak terlalu sensitif, vulgar. Sebab yang kedua adalah hilangnya atau tenggelamnya hasyafatu dzakar, kepala kemaluan. Nah, laki-laki dalam farj, kemaluan wanita, yaitu pada saat hubungan suami istri. Sekedar sebahagian dari dzakar laki-laki itu hilang dalam hubungan tersebut, sekedar mungkin hanya kepala atau mungkin bahkan separuh atau mungkin bahkan seluruhan, maka dengan sebab itu saja maka laki-laki tersebut, demikian pula wanita istrinya, berkewajiban untuk mandi junub. Wa illam yungzil, meskipun tidak sampai pada tingkatan inzalul ma, tidak sampai pada tingkatan mengeluarkan mani. Nah, saya contohkan seandainya ketika suami istri melakukan hubungan baru ditancap, ada yang ketok pintu. Nah, ada yang ketok pintu. Apalagi yang diketok suaranya, ibu mertua lagi. Nggak bisa dipending si malakama ini. Mau ditunda, ibu mertua. Mau ditinggal, enak. Iya kan? Padahal timbanya itu, embernya sudah masuk sumur. Akhirnya dia tidak melanjutkan. Akhirnya dia membuka pintu, apa yang sudah dia lakukan itu dia gagal. Tapi dalam keadaan timbanya itu sudah masuk sumur. Nah, maka suami istri tadi sudah berkewajiban untuk melakukan ghuslul janabah, mandi junub. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan wajabal ghuslu." Apabila salah seorang kalian telah duduk dengan posisi empat cabang. Insya Allah paham ya. Paham kan? Gak perlu detail kan? Nah, apabila posisi duduk atau baring dalam kondisi empat cabang, kemudian al-khitan ketemu dengan khitan, yakni kemaluan bertemu dengan kemaluan, wajabal guslu, maka telah wajib mandi. Maka telah wajib mandi. Dalam lafaz yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa ahadukum baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal guslu wa illam yumzil." Nah, apabila salah seorang di antara kalian telah duduk di antara empat cabang, dengan posisi empat cabang, kemudian dia bersungguh-sungguh. Difahami bersungguh-sungguh ini? Paham ya? Kerja keras. Dia sudah duduk di antara empat cabang, kemudian dia bekerja keras, faqad wajabal ghuslu, maka dia telah wajib mandi. Wa illam yunzil, meskipun tidak sampai pada tingkatan inzalul mani. Nah, bahkan kalau hadis yang barusan kita baca di tadi, wa masal khitanul khitan, telah bertemu dua anggota tubuh yang di khitan telah bertemu, maka telah wajib mandi. Sekedar bertemunya saja, maka sudah mewajibkan mandi. Nah, namun para ulama mereka memberikan batasan minimal adalah hasyafah, ini kepalanya saja. Selebihnya maka lebih wajib lagi. Nah, baik. Ini yang kedua dari sebab-sebab yang mewajibkan mandi junub. Sebab yang ketiga, Islamul kafir walau kana murtaddan. Masuknya orang kafir ke dalam agama Islam. Masuknya orang kafir ke dalam agama Islam, meskipun yang masuk Islam tadi adalah orang yang murtad. Nah, mungkin dia dulu pernah Muslim, kemudian murtad menjadi kafir, kemudian dia masuk lagi Islam lagi. Nah, maka tetap dia diharuskan, diwajibkan untuk melakukan mandi. Nah, melakukan mandi. Karena bisa jadi ketika dia beragama kafir, apakah itu Yahudi ataupun Nasara dengan agama yang lainnya, bisa jadi dia melakukan hubungan suami istri, atau mungkin bahkan hubungan di luar nikah. Nah, kemudian dia tidak pernah mandi karena memang mungkin tidak pernah diajarkan di agama selain Islam. Nah, sehingga ketika mereka habis hubungan ya sudah begitu saja. Nah, bisa jadi demikian diantara alasannya. Namun bagaimanapun keadaannya, maka orang kafir meskipun dia statusnya adalah sebagai orang yang murtad, yang dulu pernah memeluk agama Islam, kemudian dia keluar murtad, lalu kemudian masuk kembali kepada agama Islam, maka tetap berkewajiban untuk mandi. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Imam Al-Albani juga dalam Irwaul Ghalil, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kepada Qais bin Asim, memerintahkan kepada seorang sahabat yang baru masuk Islam. Qais bin Asim diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi pada saat beliau masuk memeluk agama Islam. Nah, kemudian yang keempat dari sebab-sebab yang mewajibkan mandi, inqita'u damil haidhi wan nifas, terputusnya atau berhentinya darah haid dan darah nifas bagi wanita. Darah haid itu umumnya selama 7 hari, meskipun wanita berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan dia. Kalau nifas itu maksimalnya adalah 40 hari. Ketika dilihat, dan dalam hal ini nanti insya Allah pada babnya sendiri akan dibahas, ada cara-cara tertentu dalam memastikan seorang wanita itu betul-betul dia berhenti, ini darah haidnya itu berhenti, demikian pula nifas. Yang jelas ketika dia sudah yakin darah haid telah berhenti, darah nifas juga sudah berhenti, maka wanita tadi berkewajiban untuk melakukan mandi, mandi janabah. Nah, mandi besar. Dan sekali lagi, mungkin ini sudah berapa kali yang saya sampaikan, ingatkan, khususnya bagi ummahat, apabila memang dia sudah memasuki waktu-waktu yang biasanya itu suci, maka perlu untuk diperhatikan agar wanita atau ummahat tadi sesering mungkin untuk memeriksa, sesering mungkin untuk memeriksa. Jangan sampai lalai atau mungkin bahkan masa bodoh. Kenapa demikian? Karena apabila seorang wanita setelah dia periksa ternyata dia sudah bersih, dalam keadaan waktu sholat masih ada meskipun hanya beberapa saat, maka dia tetap wajib untuk sholat waktu tersebut. Misal waktu zuhur 1 menit lagi akan habis. Di 1 menit akan habis waktu sholat zuhur, seorang wanita memeriksa ternyata dia telah bersih, maka wanita tersebut wajib untuk segera mandi lalu kemudian mengerjakan sholat zuhur yang masih tersisa waktunya. Nah, sehingga jangan kemudian dia lalai atau mungkin bahkan Allahul Musta'an masa bodoh, dia tidak mau memeriksa, tidak mau mengecek, padahal dia sudah suci. Karena kelalaian dia atau mungkin masa bodohnya dia, akhirnya dia sudah apa? Lewat dari waktunya. Padahal darah haid itu sudah berhenti sebelum habisnya waktu sholat zuhur. Karena dia lalai atau mungkin karena dia masa bodoh, akhirnya dia ngeceknya apa? Ba'da sholat zuhur, masuk sholat asar, diperiksa, oh sudah suci. Padahal sudah dari tadi dia suci. Dan oleh sebab itu dinasihatkan, ketika sudah memasuki hari-hari yang biasanya dia itu bersih, maka untuk segera mungkin diperiksa, sesering mungkin diperiksa. Nah, sesering mungkin untuk diperiksa. Bahkan dalam hal ini sebagian para ulama mereka menyebutkan, kalau seandainya wanita yang haid atau wanita yang nifas yang dia mengetahui bahwasanya dia telah sucinya di waktu sholat asar, maka dia berkewajiban untuk mengerjakan sholat zuhur digabung dengan waktu sholat asar. Kalau dia sucinya di waktu sholat isya, maka wanita tadi juga berkewajiban untuk mengerjakan sholat maghrib. Kenapa? Karena wanita yang haid dan wanita yang nifas ini adalah di antara jenis-jenis yang memiliki udzur yang diperbolehkan baginya untuk menggabung antara dua sholat. Walaupun dalam hal ini ada khilaf di antara para ulama, namun para ulama yang berpendapat demikian semua itu didasari karena betul-betul memperhatikan dan menjaga ibadah sholat tadi. Sehingga kalau seandainya seorang itu memang teledor dan masa bodoh, Allahul Musta'an, terkait dengan berhentinya darah haid atau darah nifas, kemudian akhirnya dia terluputkan dari ibadah sholat, yang dikhawatirkan dia berdosa dalam hal ini. Nah, karena dia apa? Lalai, dia yakni teledor atau bahkan masa bodoh, tidak peduli dalam masalah itu. Nah, semau-maunya saja. Padahal kalau dia mengecek, diperiksa, dia sudah bersih, darahnya itu sudah berhenti di waktu sholat zuhur, sehingga dia wajib untuk mengerjakan sholat zuhur. Nah, ini perlu untuk diingatkan kepada para ummahat atau kepada anak-anak wanita mereka yang sudah mengalami haid, agar kemudian di waktu-waktu yang dia biasanya itu berhenti darah haid, untuk sesering mungkin memeriksa. Nah, agar kemudian dia mengetahui kalau sudah pasti sudah terhenti dari darah haid, akhirnya dia pun bersegera untuk melakukan mandi junub. Nah, baik, kita kembali. Sebab yang keempat dari sebab-sebab yang mewajibkan untuk mandi junub adalah berhentinya darah haid dan darah nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, anna Nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala li Fatimah binti Abi Hubaysh, إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang masa haid maka tinggalkan salat. Dan apabila masa haid tersebut telah berlalu, lewat, yakni darah haid sudah berhenti, faghtasili, maka hendaklah engkau mandi, wasalli, lalu kerjakan sholat. Nah, lalu kerjakan sholat. Nah, yang pertama di sini kita ambil pelajarannya adalah ketika seseorang telah terhenti, seorang wanita telah terhenti dari darah haid dan nifas, maka dia bersegera untuk mandi. Nah, wasalli, dan dia kerjakan sholat. Menunjukkan apa? Meskipun tersisa sedikit saja, meskipun tersisa sedikit dari waktu sholat setelah dia mandi dari haid, maka dia berkewajiban untuk mengerjakan sholat di waktu itu. Nah, taib, yang kelima dari sebab-sebab yang mewajibkan mandi junub, yang kelima adalah al-maut, kematian. Ya, ini orang yang mati wajib untuk dimandikan. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sabda beliau ketika meninggalnya putri beliau Zainab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabiat, ighsilnaha, mandikan dia. Ini perintah untuk wajib. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada seseorang, yakni para sahabat, untuk memandikan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dunia dalam keadaan muhrim, dalam keadaan ihram. Rasulullah mengatakan ighsiluhu bima'in wasidrin, mandikan dia dengan menggunakan air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, sehingga ini sebab yang kelima. Akan tetapi sebab yang kelima di sini itu berbeda dengan sebab-sebab yang lainnya. Kalau inzalul mani atau taghyibu hasyafatiz zakar, demikian pula islamul kafir walau murtaddan. Yang keempat adalah inqita'ud damil haid wan nifas. Nah, adapun yang kelima al maut, ini berbeda. Kalau yang empat, yang pertama, ketika dia telah mandi, maka kondisinya itu suci. Dia itu suci. Adapun kalau orang yang meninggal dunia, ini perintah mandinya atau perintah untuk dimandikannya itu sifatnya adalah ta'abbudiyah. Ya, ini hanya sekedar mengamalkan perintah untuk dimandikan. Bukan berarti ketika dia dimandikan itu berarti dia dalam keadaan suci seperti orangnya, seperti orang yang hidup kemudian dia junub mandi suci. Adapun jenazah hanya sekedar ta'abbudiyah. Kita mengerjakan perintah Nabi. Rasulullah memerintahkan untuk memandikan jenazah, maka kita kerjakan. Bukan berarti lalu kemudian jenazah tadi itu dikatakan suci atau seperti halnya orang yang hidup. Kenapa? Karena sebab diwajibkannya jenazah itu dimandikan adalah al-maut, kematian. Kalau dia dimandikan, sebabnya itu tetap ada pada dia, yaitu mati. Beda kalau habis dimandikan dia hidup lagi, oh berarti suci. Nah, sebab dia wajib untuk mandi jenazah tadi apa? Karena apa? Mati. Nah, iya kan? Sebabnya adalah kematian. Kalau dia dimandikan, sebabnya kan kematian tetap menempel pada dia, iya kan? Masih dikatakan dia mati meskipun apa? Habis dimandikan. Jadi, memandikan jenazah itu hanya ta'abbudiyah. Tidak sama seperti orang yang masih hidup. Ketika dia inzalul mani, kemudian dia mandi, maka sepertinya dia suci. Nah. Dia suci. Kenapa dia suci? Karena sebab dia berhadasnya sudah hilang. Iya kan? Sampai dia nanti mengalami inzalul mani, baru dia junub lagi. Dia mandi lagi, suci. Tapi kalau orang yang meninggal, sebab dia wajib untuk dimandikan itu meskipun sudah dimandikan tetap menempel pada dia, yaitu apa? Al-maut, kematian. Nah, beda kalau habis dimandikan dia hidup. Wah, kalau seandainya. Nah, maka mungkin hilang sebab dia wajib untuk mandi, yaitu al-maut. Dia hidup lagi, mautnya hilang. Tapi di sini apa? Ketika dia dimandikan, dia tetap dikatakan sebagai orang mati. Sehingga kematian tersebut terus menempel pada dirinya. Oleh sebab itulah ini dikatakan sebagai mandi yang sifatnya itu ta'abbudiyah. Nah, ta'abbudiyah. Bukan karena hadas gitu nah. Iya kan? Bukan karena hadas. Nah, kalau yang empat tadi itu kan karena hadas, hadas besar, ya kan? Kalau al-maut ini bukan karena hadas, ya ini perintah. Rasulullah memerintahkan untuk memandikan seorang yang telah meninggal dunia, maka kita kerjakan. Bukan berarti apa namanya? Ya, ini dia suci dari hadas, bukan. Nah, bukan berarti dia suci dari hadas, bukan. Kenapa? Karena sebab diwajibkan dia untuk mandi itu tetap masih menempel pada diri jenazah meskipun dia telah dimandikan. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam, ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum dari lima perkara yang menjadi sebab diwajibkannya mandi. Baik, kita baca hadis yang pertama pada bab ini. Berkata al-muallif al-imam Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi ad-Dimasqi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam laqiyahu fi ba'di turuqil Madinah wa huwa junubun qala fankhanastu minhu fadhahabtu faghtasaltu thumma ji'tu faqala أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjumpai Abu Hurairah di salah satu jalan di kota Madinah. Sementara itu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau dalam keadaan junub, berhadas besar. Abu Hurairah pun berkata, "Fan khanastu minhu." Yani, aku merasa malu. Sehingga beliau pun menyelinap, menghindar gitu. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, padahal Rasul sudah lihat ada Abu Hurairah. Abu Hurairah pun melihat di depan sana satu jalan ini di sana ada Rasulullah. Tapi Abu Hurairah karena merasa malu dalam keadaan junub, beliau pun akhirnya menghindar, menyelinap. Fadhahabtu faghtasaltu, akhirnya aku pergi, lalu kemudian aku pun akhirnya mandi junub. Thumma ji'tu, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Yani kemana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Sudah dilihat satu jalan kok hilang. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an pun menjawab, "Kuntu junuban." Yani wahai Rasul, saya tadi sedang junub, berhadas besar. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Aku tidak senang untuk duduk bersamamu dalam keadaan aku itu tidak suci. Jadi Abu Hurairah tidak senang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika dalam keadaan berhadats. Beliau tidak senang yang demikian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kaget. Raya mengatakan subhanallah, maha suci Allah, innal muslim la yanjus. Atau innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya orang yang beriman atau sesungguhnya orang muslim, orang yang Islam itu tidaklah najis. Nah, ini kisah yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kejadiannya itu ketika Abu Hurairah berjalan ternyata di satu jalan kota Madinah, mungkin di sini Abu Hurairah, nah di sini Rasulullah, sama-sama sudah melihat. Rasulullah melihat loh di sana ada Abu Hurairah di jalan di sana. Abu Hurairah pun melihat, oh di sana ada Rasulullah. Tapi Abu Hurairah sadar kalau dirinya itu sedang junub. Akhirnya beliau pun menyelinap, menghindar, yakni kembali ke masjid, lalu kemudian melakukan mandi. Setelah mandi, baru kemudian beliau kembali mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah pun ketika melihat, oh di sana Abu Hurairah, ternyata menghilang, pun merasa kaget, heran, kenapa Abu Hurairah kok menghindar? Ada apa? Nah, akhirnya Rasulullah bertanya, kenapa wahai Abu Hurairah, di mana kamu tadi, kemana saja? Nah, akhirnya Abu Hurairah pun menjelaskan kejadian yang beliau lakukan pada saat menghindar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tadi beliau di jalan itu dalam keadaan junub. Nah, kalau bertemu Rasulullah pasti akan duduk bersama bermajelis, ya kan? Abu Hurairah sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Hurairah memiliki pedoman, tidak senang kalau duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam keadaan junub. Nah, akhirnya beliau pun pulang menceritakan, saya pulang mandi lalu kemudian kembali dan duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar alasan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kaget. Sampai beliau bertasbih, subhanallah, innal mu'min la yanjus. Maha suci Allah, sesungguhnya seorang yang beriman, sesungguhnya orang yang Islam itu tidaklah najis. Nah, di sini ma'asyarul muslimin, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Yang pertama adalah sikap tabayyun dalam suatu permasalahan. Ketika kita melihat atau menyaksikan sesuatu yang kita mungkin bertanya-tanya tentang saudara kita, maka di dalam agama Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sifat atau sikap tabayyun. Nah, yakni bertanya terlebih dahulu, mengecek, sehingga tidak mendahulukan prasangka-prasangka atau yang disebut dengan prasangka-prasangka buruk. Nah, dan terus terang ini masyaallah ikhwah barakallahu fikum, ini merupakan perkara yang terkadang kita itu, kebanyakan kita lalai dan lupa dari prinsip ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ketika datang seseorang membawa berita, fatabayyanu, melakukan cross check, pengecekan betul atau enggak. Nah, sehingga tidak mendahulukan prasangka-prasangka buruk. Itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada kasus Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di sebelah sana dari satu poros jalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat di sana Abu Hurairah, ternyata Abu Hurairah menghilang, menghindar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak serta-merta langsung, wah gini lah. Nah, tapi melakukan tabayyun. Aina kunta ya Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, di mana kamu tadi? Ya, bertanya. Agar kemudian ada penjelasan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sehingga Rasulullah tidak mendahulukan prasangka-prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian kebanyakan berprasangka. Karena prasangka sebagian itu akan mengandung unsur dosa. Sehingga ini merupakan prinsip yang di ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis ini pula kita mendapatkan pelajaran apabila seorang laki-laki atau wanita dalam keadaan junub karena sebab hubungan antara suami istri, maka diperbolehkan bagi dia untuk menunda mandinya, atau yang disebut dengan ta'khiru al-ghusli minal janabah, mengakhirkan mandi junub. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berjalan keluar dari masjid. Nah, di luar dari masjid, di jalan, beliau melakukannya dalam keadaan beliau masih junub. Nah, sehingga tidak harus di saat itu dia mandi. Nah, tapi perlu dengan catatan, semua itu apabila dilakukannya ketika dia junub itu setelah sholat, mungkin setelah sholat duhur atau mungkin setelah sholat subuh, ya kan, setelah sholat subuh dia pulang ke keluarganya melakukan hubungan lalu kemudian menunda mandinya. Nah, nanti sebentar ketika mau sholat duha nanti baru saya mandi, tidak masalah. Tapi jangan kemudian dia menunda sampai keluar waktu sholat. Dia junubnya setelah sholat duhur, kemudian sholat asar tidak juga mandi, sampai waktu sholat maghrib baru dia mandi. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan, karena nanti terkait dengan hukum-hukum dari ibadah sholat. Nah, nah, dan kalau seandainya mengakhirkan mandi junub ini dilarang, tentunya pasti akan ada teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Karena kasus pada cerita hadis ini adalah Abu Hurairah ketika junub beliau tidak langsung mandi. Dia mandinya kapan? Ketika hendak bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya menunda mandi junub itu dilarang, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan menegur Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Masih ada beberapa faedah dan masalah terkait dengan hadis ini, karena berhubung waktu sholat isya sudah masuk, maka kita cukupkan sampai sini. Fa insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya biinillah. Wallahu taala alamu bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.